Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam, mudah-mudahan senantiasa tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda dan keluarga dalam kondisi sehat walafiat dan senantiasa istiqamah melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, para pemirsa Niaga TV melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik pertemuan ke-124. Kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu taala. Kita sudah sampai di halaman 275. Halaman 275. Di halaman ini Profesor Dr. Mustafa Dib membawakan beberapa poin tambahan dari apa-apa yang disampaikan oleh Ibnu Naqib rahimahullahu taala. Ibnu Naqib telah menyebutkan beberapa salat sunnah, baik itu salat witir, salat tahajud, salat duha dan salat-salat sunnah yang lain. Lalu Profesor Dr. Mustafa Dib menambahkan beberapa salat sunnah yang disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara salat tersebut kata beliau adalah salatul istikharah. Tentunya para pemirsa Niaga TV sudah tidak asing dengan salat istikharah. Beliau berkata, minan nawafilil mandubati salatul istikharah. Di antara salat sunnah yang dianjurkan adalah salat istikharah. Wahiya salatu rak'ataini fi ghairil awqatil makruhah. Salat istikharah ini adalah salat yang jumlah rakaatnya adalah 2 rakaat yang dilakukan selain di waktu-waktu yang makruhah. Sudah pernah kita bahas bahwa Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam melarang sholat setelah subuh sampai dengan terbitnya matahari. Dan beliau melarang sholat ketika matahari tepat di atas kepala, yaitu halatul istiwa, ketika matahari tepat berada di tengah. Sebagaimana Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam melarang kita sholat setelah asar sampai dengan tenggelamnya matahari. Jadi sholat istikharah ini adalah sholat 2 rakaat yang dilakukan selain di waktu-waktu yang makruhah. Tadi yang sudah kita sebutkan. Wa tundabu liman arada amran minal umuril mubahah. Dan ini disunnahkan, dilakukan bagi orang yang menginginkan perkara di antara perkara-perkara yang mubah. Walam ya'lam wajhal khairi fi dzalik. Tapi dia tidak tahu ini baik atau tidak baik. Dia ingin melakukan sesuatu yang mubah, tapi dia tidak tahu ini apa baik atau tidak baik. Artinya kalau perkara yang haram ya tidak perlu istikharah, tinggalkan langsung. Atau perkara yang makruh tidak perlu istikharah, karena jelas yang paling utama ditinggalkan. Kalau perkara yang wajib tidak perlu kita istikharah. Saya mau istikharah dulu, mau apakah saya akan puasa Ramadan atau tidak. Saya istikharah dulu, saya sudah sanggup haji, tapi saya mau istikharah, saya berangkat atau tidak. Tidak perlu, itu perkara yang wajib. Itu sudah jelas bahwa yang mengerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan malah berdosa. Tetapi salat istikharah ini, kata beliau, adalah di dalam perkara-perkara yang mubah. Perkara-perkara yang antara dikerjakan atau ditinggalkan sama saja, tetapi dia tidak tahu mana yang lebih baik di antara keduanya. وَيُنْدَبُ بَعْدَ الْفَرَغِ مِنَ الصَّلَاتِ أَنْ يَدْعُوَ بِالدُّعَاءِ الْمَأْثُورِ. Dan di dalam sholat istikharah ini disunnahkan setelah kita sholat dua rakaat berdoa dengan doa yang pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. فَإِنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ بَعْدَ ذَلِكَ لِلْأَمْرِ فَعَلَى. Apabila seseorang sholat dua rakaat lalu dia berdoa sesuai dengan doa yang pernah diajarkan oleh Nabi, lalu dia merasakan kelapangan dada setelahnya, dia merasakan ketenangan jiwa setelahnya, maka hendaknya dia melakukan perkara yang mubah tersebut. Wa in lam yansharih sadrahu fala yaf'aluhu. Tetapi kalau dia tidak merasakan kelapangan dada setelah dia melaksanakan sholat dan berdoa tersebut, hendaknya dia tidak melakukannya. Diriwayatkan dari sahabat Jabir ibni Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma berkata bahwasanya dahulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata fil umuri kama yu'allimuna as-surata minal Qur'ani. Bahwa Nabi mengajarkan kami doa istikharah ya ketika kami hendak melakukan sesuatu sebagaimana Nabi mengajarkan kami surat yang ada di dalam Al-Qur'an. Artinya Nabi mengajarkannya bukan satu kali, dua kali. Sering Nabi mengajarkan para sahabat doa istikharah. Dan karena begitu besar perhatian beliau kepada salat istikharah ini, sampai-sampai Jabir berkata, kama yu'allimuna as-surata minal Qur'an. Seolah-olah Nabi mengajarkan kami satu surat di dalam Al-Qur'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza hamma ahadukum bil amri." Apabila salah seorang dari kalian hendak melakukan sesuatu, "falyarka rak'ataini min ghairil faridhati." Hendaknya dia ruku atau salat dua rakaat ya, selain daripada salat-salat yang wajib. "Summa liyaqul." Kalau dia sudah sholat dua rakaat, hendaknya dia berdoa. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika, wa astakdiruka biqudratika, wa as'aluka min fadlika al-azim, fa innaka taqdir wala aqdir, wa ta'lamu wala a'lam, wa anta allamul guyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadhal amr khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri faqdurhu li. wa yassirhu li thumma barik li fihi wa in kunta ta'lamu anna hadzal amr syarrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri fasrifu anni wasrifni anhu faqdir liyal khaira haitsu kan thumma ardini bihi. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, ya, di mana di dalamnya kita memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ya Allah, kami beristikharah dengan ilmumu, ya, dan kami memohon dengan kekuasaanmu, Engkau yang maha kuasa ya Allah, kami meminta dengan karuniamu yang besar. Sesungguhnya Engkau maha kuasa sedangkan kami tidak punya kekuasaan. Engkau maha tahu sedangkan kami tidak tahu. Engkau adalah maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Ya Allah, seandainya Engkau mengetahui bahwasanya perkara ini adalah baik untuk kami, baik untukku, ya, baik untuk agamaku, baik untuk kehidupanku, dan baik untuk akhir perjalanan hidupku, maka mudahkanlah, ya, takdirkanlah untukku, dan mudahkanlah untukku, dan berkahilah ya Allah. Tetapi jika Engkau mengetahui ya Rabb bahwa perkara ini adalah buruk bagiku, buruk bagi agamaku, buruk untuk kehidupanku, dan buruk untuk akhir perjalanan hidupku, maka jauhkan perkara itu dariku ya Allah, dan jauhkan aku darinya ya Allah, dan takdirkan untukku yang jauh lebih baik. Setelah membaca doa itu, lalu kita menyebutkan hajat kita, ya, kita menyebutkan hajat kita ya Allah, ya, saya ingin melakukan ini, berikan saya petunjuk mana yang terbaik. Ini diajarkan oleh Nabi kepada para sahabatnya sebagaimana beliau mengajarkan salah satu surat di dalam Al-Quran. Kata sahabat Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma. Hadis yang baru saja kita bacakan adalah hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, begitupun diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, dan yang lainnya. Ini salat yang pertama sebagai tatimmah atau penyempurnaan yang dibawakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, ya, sebagai penyempurnaan atas apa yang telah disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu taala. Salat yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adalah salatul hajah. Kalau bahasa kita, salat hajat. Ya, salat hajat. Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, "Wa hiya aidan an yusalli raka'ataini ka ghairiha minan nawafil." Yaitu seseorang melaksanakan salat dua rakaat sebagaimana salat-salat sunnah yang lain. Fi ghairil awqatil lati tukrahu fiha as-salah. Dan dilakukan di waktu-waktu yang tidak dilarang salat. Ya, sebagaimana yang tadi kita sebutkan, ba'dal fajr hatta tatlu asy-syams, setelah subuh sampai terbit matahari. Lalu yang kedua, ketika matahari tepat di tengah. Dan yang ketiga, ba'dal asr hatta taghruba asy-syams, sampai matahari tenggelam. Lalu dikatakan oleh beliau, wa tundabu liman kanat lahu hajatun masyru'atun wa yarju qada'aha. Dan salat ini disunnahkan bagi orang yang hendak melakukan sesuatu. Artinya dia sudah memastikan dia akan melakukan sesuatu tersebut, dan dia berharap bisa menyelesaikan sesuatu tersebut dengan baik. Kalau istikharah dia masih ragu antara melakukan atau tidak. Tapi kalau salat hajat dia sudah pasti. Dia ingin membangun rumah, atau dia ingin safar, atau dia ingin mulai membuka usaha dan lain sebagainya. maka dia sholat dua rakaat, lalu setelahnya dia berdoa dengan harapan apa yang dia lakukan itu mendapatkan keberkahan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa yusalli raka'ataini bi niyyati qada'il hajatihi, dan dia melaksanakan salat dua rakaat dengan niat salat hajat. Wa yad'u ba'dal faraghi minha bid du'a'il ma'thuri fi dzalik, maka setelah selesai dua rakaat maka hendaknya dia berdoa dengan doa yang pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Abdullah ibni Abi Aufa radhiyallahu taala anhuma berkata, telah bersabda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam, man kanat lahu ilallahi hajatun au ila ahadin min bani Adam, barang siapa yang memiliki hajat kepada Allah atau memiliki hajat kepada seseorang di antara manusia, falyatawadda falyuhsin alwudu'a, maka hendaknya dia berwudu, ya, yang punya hajat tersebut hendaknya dia berwudu, kemudian dia perbagus wudunya, kata Nabi. Summa liyusalli raka'ataini, setelah itu hendaknya dia salat dua rakaat. Summa liyuthni 'alallahi, beres dia salat hendaknya dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Wal yusalli 'alan nabi, dan hendaknya selesai salat dia berselawat kepada Nabi. Beres dia memuji Allah dengan puji-pujian, beres dia berselawat kepada Nabi, thumma liyakul, maka setelah itu hendaknya dia mengucapkan doa, la ilaha illallahul hakimul karim, la ilaha illallah al-hakimul karim. Ya, ini la ilaha illallah al-hakim al-karim, al-hakima al-karima, subhanallahi rabbil arshil azim, alhamdulillahi rabbil alamin, as'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli bir wassalamata min kulli ithm, la tada' zamban illa ghafartahu, wala hamman illa farrajtahu, wala hajatan hiya laka ridhan illa qadaitaha, ya arhamar rahimin. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, la ilaha illallah al-halim al-hakim, subhanallahi rabbil arshil azim, la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dialah al-halim al-karim, ya, dia yang maha lembut dan maha mulia kepada hamba-hambanya, subhanallahi rabbil arshil azim, maha suci Allah, dialah Rabb, yaitu dialah penguasa Arsh al-Azim, dia adalah Rabbnya Arsh, yaitu singgasana al-Azim yang agung, yang besar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Rabbil Alamin, dia adalah Rabbnya alam semesta. As'aluka mujibati rahmatik, aku memohon kepadamu ya Allah perkara-perkara yang menyebabkan aku mendapatkan rahmat. Wa azaima maghfiratik, aku memohon kepadamu ya Allah tekad untuk mendapatkan ampunan. Wal ghanimata min kulli bir, aku memohon kepadamu kemudahan untuk mendapatkan segala kebaikan. Wa salamata min kulli ithm, sebagaimana aku memohon kepadamu ya Allah keselamatan dari segala jenis dosa. La tada' li dzanban illa ghafartahu, ya, tidaklah engkau tinggalkan satu dosa kecuali engkau ampunkan, dan tidaklah ada hamman, kesusahan yang aku rasakan ya Allah kecuali engkau lapangkan. Wala hajatan hiya lakaridon illa qadaitaha, dan tidaklah ada hajat keperluan yang engkau ridhoi kecuali engkau mudahkan aku untuk bisa melakukannya. Ya Arhamar Rahimin, duhai Rabb yang maha pengasih, ya, yang paling pengasih, ya, tidak ada yang lebih pengasih dan penyayang dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini ma'asyiral muslimin diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya. Ini yang dijadikan dalil oleh para ulama tentang salat hajat. Itu yang kedua. Yang ketiga kata beliau adalah salatut tasabih, salat tasbih. Hanya saja sebagaimana sudah sering kita bahas, salat tasbih ini adalah jenis salat yang diperdebatkan oleh para ulama. Sebagian mensahihkan hadisnya, artinya mereka katakan boleh dilakukan. Sebagian mengatakan bahwa salat tasbih ini hadisnya terlalu lemah sehingga tidak bisa dijadikan dalil. Dan pendapat yang kedua ini barangkali adalah pendapat yang lebih kuat. Ya, pendapat yang kedua ini adalah pendapat yang lebih kuat. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, beliau berkata, hadis yang dijadikan dasar melaksanakan salat tasbih adalah hadis yang lemah. Begitupun ini adalah pendapat Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Al-Mughni. Ya, beliau menukil perkataan Imam Ahmad bahwa saja Imam Ahmad berkata hadis-hadis terkait dengan salat tasbih adalah hadis yang lemah. Dan begitupun Al-Imam Ibnu Hajar Asy-Syafi'i, ya, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i dalam kitab beliau At-Talkhis Al-Habir, beliau pun berpendapat bahwa hadis tentang salat tasbih adalah hadis yang lemah. Bahkan Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala memasukkan hadis tentang salat tasbih ke dalam kitab beliau Al-Mawdu'at, kumpulan hadis-hadis palsu. Ya, walaupun sekali lagi para ulama berbeda pendapat terkait dengan hadis salat tasbih. Oleh karenanya di sini sepertinya beliau cenderung mengambil pendapat yang mengatakan bahwa hadisnya bisa dipakai sebagai dasar di dalam melaksanakan satu amal. Kita langsung saja bacakan hadisnya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah. Hadisnya diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Beliau katakan asra khisalin, ada empat hal. Idza anta fa'alta dzalika ghafarallahu laka dzambaka. Yang kalau engkau lakukan, kata Nabi, maka dengan sebab perbuatan itu dosamu diampuni. Awwalahu wa akhirahu, baik dosa yang pertama ataupun yang terakhir. Qadimahu wa hadisahu, baik yang dulu ataupun yang sekarang. Khata'ahu wa 'amdahu, yang sengaja atau tidak disengaja. Saghirahu kabirahu, yang kecil ataupun yang besar. Sirrahu wa 'alaniyatahu, yang dilakukan secara sir, sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Apa itu? Antusalli arba'a raka'at, engkau melaksanakan salat 4 raka'at. Taqra'u fi kulli raka'atin fatihatal kitab wa surah, 4 raka'at. Setiap raka'atnya engkau membaca fatihah dan surat. Fa'idha faradta minal qira'ati fi awwali raka'atin, apabila engkau telah selesai dari membaca fatihah dan surat pada setiap rokaatnya, maka hendaknya engkau mengatakan atau mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, sebanyak 15 kali. Jadi setiap kali beres membaca surat, membaca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, sebanyak 15 kali. Kemudian engkau ruku. Dan engkau mengucapkan hal yang sama, yaitu subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, sebanyak 10 kali. Kemudian engkau bangkit dari ruku, kemudian engkau mengucapkannya 10 kali. Berarti setelah baca surat 15 kali, dibaca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, ketika ruku 10 kali, ketika i'tidal 10 kali, kemudian engkau sujud, lalu engkau mengucapkannya 10 kali. Kemudian engkau angkat kepalamu dari sujud, engkau ucapkan 10 kali. Kemudian engkau sujud lagi, sujud yang kedua, engkau ucapkan 10 kali. Kemudian engkau angkat kepalamu, kemudian engkau mengucapkannya 10 kali. Maka itulah 75 di setiap rakaatnya. 75 nanti dikali 4 ya. Taf'alu dzalika fi arba'i rakaat. Engkau lakukan sebanyak 4 rakaat. In istata'ta an tusalliha fi kulli yaumin marratan faf'al. Apabila engkau bisa melaksanakannya satu kali satu hari, lakukanlah. Apabila engkau bisa melakukannya satu kali dalam satu pekan, lakukanlah. Apabila engkau bisa melakukannya satu kali setiap bulan, lakukanlah. Apabila engkau bisa melakukannya satu kali dalam satu tahun, lakukanlah. Apabila engkau bisa melakukannya satu kali seumur hidup, lakukanlah. Hadis ini tadi diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dan juga Ibnu Majah dan yang lainnya. Hanya saja, sebagaimana tadi kita sebutkan di awal, para ulama berbeda pendapat. Ya, bahkan para ulama Syafi'iyah seperti Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, begitupun Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i dalam At-Talkhis Al-Habir, cenderung mengatakan hadisnya lemah. Dan ini pun pendapatnya tadi Imam Ahmad, sebagaimana dinukil oleh Ibnu Qudamah dalam kitab beliau Al-Mughni, dan Ibnu Jauzi rahimahullah memasukkannya ke dalam rangkaian hadis-hadis yang lemah. Ini barangkali para pemirsa Niaga TV, beberapa poin yang bisa kita bacakan di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah selingan berikut ini. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maxindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi Toko Mesin Maxindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Bisnis lebih prospek dan menguntungkan. Toko Mesin Maxindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas, Mesin Maxindo telah teruji, digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia. Dengan aneka macam jenis mesin yang dapat disesuaikan pada kebutuhan usaha, menggunakan teknologi termutakhir, dan didukung oleh layanan after sales service di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara. Mesin piring tepung dan biji-bijian tipe MSP 1200C dari Maxipack. Untuk Anda yang bergerak di bidang produksi aneka produk atau bahan yang memiliki karakteristik tepung, granul, biji-bijian, dan sejenisnya, pengemasan produk ini jadi lebih mudah, praktis, cepat, serta akurat. Mesin didesain secara kompak dan berkualitas, sangat mendukung untuk pemakaian skala industri dan kontinu. Material top quality yang awet, kokoh, serta food grade. Dilengkapi dengan berbagai timbangan otomatis. Akurasi timbangan sangat tinggi dan dapat diatur sesuai dengan bobot yang diinginkan. mikrokomputer mainboard sehingga hemat energi, multifungsi untuk pengemasan berbagai karakteristik bahan, fungsi 2-in-1 untuk mengisi bahan dalam kemasan sekaligus menakar bobot bahan yang diisi dalam kemasan. Kapasitas rank filling 20 hingga 1200 gram, sangat mudah disetting dan dioperasikan. Investasi usaha yang menguntungkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Para pemirsa Niaga TV, mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa, di kesempatan yang kedua ini kembali kami mengundang para pemirsa Niaga TV menggunakan dua layanan kami, ada layanan telepon dan ada juga layanan pesan singkat. Ada pemirsa kita Ummu Khadijah. Oh iya, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Silakan Ummu. Iya, takabbalallah minna wa minkum ya Ustaz, ya baru ini bisa gabung lagi Ustaz. Amin, takabbal ya Karim. Iya. Begini Ustaz, mau nanya masalah, bukan masalah sih, tentang doa yang tadi Ustaz sampaikan ya, munajat kepada Allah tentang berdoa apabila sesuatu itu buruk gitu kan, minta ditunjukkan apabila di dalamnya ada perkara kebaikan yang begitu Ustaz. Jadi gini, ketika kita sudah memanjatkan doa itu ternyata kita ada jawabannya dikasih Allah begitu Ustaz kan, tapi menurut kita itu kayaknya bukan yang kemauan kita, bukan maunya kita itu, tapi yang kita minta itu tadi Allah bukan kasih gitu. Tapi gimana ya Ustaz bilangkannya ya? Artinya sebenarnya kita sudah punya kecenderungan memilih. Iya gitu, ada yang kita mau yang itu, cuma kita minta sama Allah yang mana yang terbaik, ternyata Allah kasih bukan yang kita mau gitu. Itu gimana Ustaz, apakah kita tetap ngikutin apa yang sudah ditakdirkan itu tadi gitu Ustaz? Baik, artinya kita tahu bahwa Allah menunjukkan itu dari kelapangan dada, ketenangan. Iya, dari doa yang kita panjatkan tadi, cuman hati ini tadi kok kayaknya sebenarnya kayak bukan mau yang itu gitu-gitu loh Ustaz. Baik. Kayak dalam memilih jodoh gitu loh Ustaz. Baik. Contohnya gitu Ustaz ya. Syukran Ustaz ya atas jawabannya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisab ya, ketika kita sudah melaksanakan salat istikharah dengan baik, ya kita perbaiki salatnya, lalu kita perbaiki doanya, bacaannya kita perbaiki, lalu kita merasakan ketenangan jiwa, apa kalau istilah beliau insyirafis qadr, ada dada yang menjadi lapang setelah kita sholat, keyakinan yang semakin kuat misalnya, ya maka hendaknya kita mengambil, ya mengambil apa yang kita sangka itu lebih baik, ya apa yang kita sangka itu lebih baik, dan itu tetap saja pada akhirnya adalah prasangka kita bahwa itu baik ya menurut istikharah kita. Karena pada akhirnya seorang manusia tidak tahu ilmu Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah takdirkan ya, dia tidak tahu. Apakah mungkin Ustaz seseorang sebelum menikah dia istikharah, lalu dia yakin, lalu di kemudian hari dia bercerai? Ya kenapa tidak? Ya begitulah hakikat kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah hendak menguji kalian. Ya dan manusia diuji di dunia ini, dan dia dituntut untuk terus-menerus belajar dan bersabar menghadapi ujian. Ya dia hanya ditugaskan untuk melakukan hal-hal yang disyariatkan. Dia diperintahkan istikharah, maka dia istikharah. Lalu dia merasakan ketenangan, dia yakin, atau dia misalnya bermimpi dengan mimpi yang menunjukkan kepada pilihan yang terbaik, maka hendaknya dia mengikutinya. Ya, artinya istikharah ini kan bukan dalam perkara yang haram, bukan juga dalam perkara yang wajib, tetapi dia dalam perkara yang mubah, perkara yang sebenarnya antara dikerjakan atau ditinggalkan itu sama saja. Maka dia ingin mencari mana yang lebih baik di antara keduanya, mengerjakankah atau meninggalkankah, itu sebenarnya. Artinya pada akhirnya ini memang perkara yang mubah, perkara yang secara hukum syariat seorang hamba diberikan pilihan antara dia melakukan atau tidak melakukan. Hanya saja sekali lagi dia ingin mengetahui mana yang lebih baik di antara keduanya. Maka apabila dia sudah mendapatkan keyakinan dalam bentuk kelapangan jiwa, ketenangan jiwa untuk memilih salah satunya, hendaknya dia mengambilnya. Allah labbissab. Sambil dia terus-menerus meminta pertolongan kepada Allah, ya, setiap waktu, setiap saat, agar dia diberikan kekuatan dan kemudahan. Allah labbissab. Ada Bapak Muzakkar di Sumatera Barat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak Muzakkar di Sumatera Barat, Ustaz. Baik, silakan Bapak. Minal aidin wal faizin, Ustaz. Minal aidin wal faizin, Pak. Taqabbalallahu. Ini pertanyaan saya ini, Ustaz. Kita sholat. Kebetulan pakaian kita kotor, tidak sah untuk dibawa sholat. Kotor dalam arti atau najis, atau untuk kita sudah batal. Ya, kemudian kita ketahui sesudah beberapa jam atau satu jam sesudah sholat. Ini pertanyaan saya, apakah kalau kita itu sah atau harus diulang kembali? Baik, itu saja Bapak. Itu saya. Baik. Terima kasih, Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sudah pernah kita bahas ketika kita membahas tentang syarat-syarat sholat. Di antara syarat sholat adalah suci dari hadas dan najis. Suci dari hadas dan najas, ya. Najis, bersih. Hadas bersih dari najis. Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah bersabda, la yaqbalullah salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddha. Allah tidak akan menerima salat salah seorang dari kalian apabila dia hadas sehingga dia bersuci. Ya, Allah tidak menerima salat salah seorang dari kalian apabila dia berada dalam kondisi hadas sehingga dia bersuci. Oleh karenanya kata para ulama, apabila seseorang lupa bahwa pakaiannya ada najis, lalu dia ingat, ya, maka hendaknya dia, maka bukan hendaknya, tapi wajib bagi dia untuk mengulangi sholatnya. Karena dia berada sholat dalam kondisi pakaiannya najis. Atau dia lupa berwudu, ya, maka dia wajib mengulangi sholatnya. Karena dia sholat tidak sah. Ya, berdasarkan hadis tadi, la yaqbalullah salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddha. Ya, tidak sah salat salah seorang dari kalian apabila dia hadas sehingga dia berwudu. Dan di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu itu bersihkanlah. Ya, bersihkan dari najis, bersihkan dari kotoran, ya. Jadi harus diulang, Bapak. Ketika kita baru sadar bahwa kita belum wudu atau di pakaian kita ada najis, kita harus ulang. Berarti Ustaz, sholat kita yang tadi bagaimana? Yang tidak sah, sholatnya tidak sah, tapi kita tidak berdosa karena kita diberikan uzur. Uzurnya adalah dikarenakan lupa, ya. Tetapi itu tidak menggugurkan kewajiban kita untuk mengulangi sholat yang tidak sah tersebut. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ketika saya sedang sholat berjamaah, saya terlelap sejenak, kemudian sadar kembali karena kecapean. Apakah batal sholat saya? Ya, kalau memang Bapak yakin Bapak terlelap, artinya tidurnya tidur terlelap, Tergantung juga ya, kalau di mazhab Imam Syafi'i nanti apakah Bapak ala hayatil mutamakkin, ala hayatil mutamakkin, apakah Bapak dalam kondisi duduk yang sempurna atau tidak duduk yang sempurna. Ya, karena ini ada kaitannya nanti dengan batal atau tidaknya wudu kita. Itu yang menjadi pembahasannya. Ya, batal atau tidaknya wudu kita. Artinya kalau memang benar-benar tidur nyenyak, ya, apalagi dalam kondisi misalnya sujud, ya, di mana mohon maaf kondisinya bukan dalam kondisi duduk, itu bisa sampai batal. Itu bisa dihukumi batal. Dia sujud misalnya kan, ya, atau dia dalam kondisi duduk lalu dia miring ke kanan atau ke kiri yang menjadikan dia tidak dalam kondisi hayatil mutamakkin, ya, tidak dalam kondisi duduk yang sempurna, itu bisa dihukumi batal. Walaupun Allah alam bisawab, tentunya jarang terjadi seseorang sampai nyenyak. Tapi kalau sekedar dia terkantuk, ya mungkin terjadi. Ya, terkantuk, ada ngantuk begitu kan. Nanti tinggal dilihat apakah ngantuknya menyebabkan dia kehilangan rukun sholat. Misalnya dia dalam tahiyat akhir dia tidak membaca tasyahud, tidak membaca sholawat, itu nanti bisa berdampak pada sah atau tidaknya sholat dia ketika dia meninggalkan sesuatu yang wajib. Lalu ketika dia misalnya agak sedikit ngantuk, lalu dia sadar, apakah dia boleh langsung salam ataukah dia harus membaca tasyahud? Dia harus membaca tasyahud. Ya, tidak boleh dia langsung salam. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hamba Allah di Kalimantan Barat. Ada kasus ketika sholat berjamaah selesai, setelah salam baru ingat kalau jumlah rakaatnya kurang atau lebih. Apa yang harus dilakukan? Di kondisi yang pertama, yaitu rakaatnya kurang, dia wajib menambahkan rakaat. Misalnya dia sholat maghrib, salam di rakaat yang kedua, maka dia wajib berdiri lagi, lalu dia menambahkan satu rakaat, ya. Artinya salam yang tadi itu tidak membatalkan sholatnya. Dia berdiri sambil takbir, lalu dia menambah satu rakaat, lalu setelah itu dia tahiyat akhir. Setelah dia tahiyat akhir, lalu dia sujud sahwi. Seharusnya setelah tahiyat akhir dia salam, tetapi karena dia tadi lupa kekurangan rakaat, dia sujud dua kali dengan membaca subhanarabbiyal a'la, dibaca, ya, lalu setelah itu dia duduk di antara dua sujud tidak membaca apapun, lalu dia sujud lagi, sujud sahwi yang kedua, lalu dia duduk, lalu langsung salam tanpa membaca apapun. Ini dalam kasus yang pertama, yaitu kurang. Dalam kasus yang kedua adalah menambah, itu pernah Nabi sholat zuhur 5 rakaat. Lalu Nabi ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, kenapa kok sholatnya 5 rakaat? Maka ketika Nabi tahu bahwa beliau sholat 5 rakaat, segeralah beliau sujud 2 kali. Ya, segeralah beliau sujud 2 kali, dan beliau tidak sujud sahwi 2 kali, ya, tentunya menghadap kiblat, dan beliau tidak mengulang sholatnya. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah cicak binatang yang wajib dibunuh? Mohon penjelasannya. Allah alam bissawab, kalau wajib, yang saya tahu tidak wajib dibunuh, ya. Tetapi boleh dibunuh. Bahasanya boleh dibunuh dan dianjurkan untuk dibunuh, tapi tidak wajib. Karena kalau wajib itu berdosa kita kalau tidak membunuhnya, ya. Tetapi bagusnya dibunuh, ya, karena sebagaimana dijelaskan ada hikmah yang ada di dalamnya. Misalnya hikmah bahwa cicak itu ketika di rumah dia bisa menyebarkan apa bakteri E. coli atau yang bisa menimbulkan penyakit di tubuh manusia, ya. Dan ada hikmah yang lain tentunya yang menjadi sebab kenapa Nabi memerintahkan membunuh cicak. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana hukumnya orang yang berobat ke dukun dan dalam masa pengobatan meninggal, apakah dia dihukumi kafir? Tentunya datang ke dukun ini ada beberapa kondisi, ya. Ada beberapa kondisi. Ya, ada kondisi di mana seseorang tidak diterima salatnya 40 hari, sebagaimana dalam hadis man ata kahinan fasa'alahu an syai'in fala tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Barang siapa yang mendatangi dukun kemudian dia bertanya sesuatu, maka tidak diterima salatnya 40 hari. Ada juga kondisi di mana dia melakukan syirik besar, sebagaimana dalam hadis man atakahinan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu bima yakul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Barang siapa yang mendatangi dukun lalu dia bertanya lalu dia membenarkan, maka dia telah kafir atas apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Walaupun nanti itu hukum ya. Adapun ketika kita ingin inzalul hukum ala syakhsin muayyanin, kalau kita ingin menjatuhkan hukum kepada seseorang ya, si A, si B, si C, tentunya tidak sederhana. Artinya ada tahapan yang harus kita lakukan, dari mulai misalnya berbicara dengan dia, menyampaikan bahwa hukum perdukunan itu adalah tidak boleh, lalu memastikan yang didatangi itu dukun, karena banyak di zaman sekarang ini yang mengaku sebagai ustadz. Artinya orang-orang awam itu mereka tidak merasa datang ke dukun, tetapi mereka merasanya datang ke kiai atau ke syekh atau ke guru dan lain sebagainya, walaupun itu hanya kedok saja. Ini tidak disamakan dengan orang yang terang-terangan datang kepada dukun ya. Itu harus nanti ada rincian, apakah dia sudah tahu, apakah memang itu benar-benar dukun, apakah banyak nanti pertanyaannya ya, ketika kita ingin menjatuhkan hukum. Dan apa-apa yang masabata bil yakin la yazulu illa bil yakin, apa-apa yang telah tetap dengan yakin tidak batal kecuali dengan keyakinan. Artinya ketika kita yakin bahwa si fulan itu muslim, maka kita tidak memponis dia keluar dari Islam illa bi yakin, kecuali dengan keyakinan juga ya. Tidak boleh ada keraguan, karena ini masalah yang besar, ini masalah yang berbahaya, masalah yang memiliki konsekuensi yang banyak. Allah alam bisab. Bagi pemirsa Niaga TV yang barangkali ingin menelepon via WA ya, by WA, itu bisa menggunakan nomor 08129345-5676 ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kampung tempat saya lahir dari dulu, kalau sholat idnya itu sendiri-sendiri, tidak berjamaah bersama laki-laki. Dan yang perempuan tidak ada khutbahnya. Apakah sholat sah? Artinya sendiri-sendiri per keluarga atau dipisah laki-laki dan perempuan ini? Dari dulu kalau sholat idnya itu sendiri-sendiri, tidak berjamaah. Oh, perempuan dipisah sepertinya. Bersama laki-laki dan yang perempuan tidak ada khutbahnya. Apakah sholat sah? Dan setelah salam ada bacaan zikir salawat macam-macam banyak sekali. Wallahu a'lam bissawab ya. Tentunya ini kewajiban kita untuk menjelaskan kepada mereka bahwasanya salat id itu berjamaah ya, salat itu berjamaah. Barangkali ada keawaman, ada ketidakpahaman di tengah-tengah masyarakat, maka kita harus menjelaskan. Kalau sholatnya laki-laki ya tidak masalah, artinya mereka pakai khutbah, sholat dua rakaat, lalu mereka khutbah, ya sah sholat mereka. Yang jadi pertanyaan sekarang, bagaimana dengan sholat para perempuan misalnya? Apakah mereka boleh melaksanakan jamaah sendiri, ya, ataukah mereka harus bersama kaum laki-laki? Itu kalau kita lihat dalam hadis-hadis Nabi, ya kita tidak pernah mendengar bahwa perempuan menghususkan sholat id sendiri. Itu tidak pernah kita dengar. Yang ada Nabi alaihi salatu wasalam memerintahkan mereka keluar bersama kaum laki-laki ke tanah lapang ya, lalu mereka sholat. Bahkan wanita-wanita yang haid ya, wanita-wanita yang haid pun itu diperintahkan untuk keluar. Wanita-wanita yang gadis misalnya diperintahkan keluar untuk menyaksikan. Ya, oleh karenanya hendaknya kita komitmen dengan apa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, kita komitmen. Walaupun kalau kita bicara misalnya kalau kondisi misalnya seperti kemarin ya, terjadi kondisi pandemi di mana kita tidak mungkin keluar, sedangkan di keluarga tersebut wanita semua misalnya ya, sedangkan kaum laki-lakinya pergi keluar tugas tidak pulang, mereka ada 6 orang atau 7 orang, lalu kalau mereka sholat misalnya, apakah saya sah-sah saja? Karena khutbah itu tidak wajib dalam bukan bagian dari rukun, tetapi dia adalah bagian dari sunnah. Oleh karenanya dalam hadis Nabi berkata, barang siapa yang ingin mendengar, ya dia mendengar. Barang siapa yang ingin pulang, dia pulang. Artinya khutbah itu sendiri bukan menjadi rukun dalam pelaksanaan salat Idul Fitr atau Idul Adha. Allah alam bisawab. Yang pasti tadi, berusahalah untuk komitmen dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Ya, berusaha untuk komitmen, berpegang teguh dengan apa yang diajarkan oleh Nabi, dan meninggalkan perkara-perkara yang menyelisihi sunnah Nabi. Dan di antara kebiasaan Nabi, saya tegaskan lagi, ya, bahwa Nabi tidak memisahkan jamaah laki-laki dengan jamaah perempuan di dalam sholat Idul Fitri ataupun sholat Idul Adha. Artinya tidak dipisahkan di sini, tidak dilakukan misalnya laki-laki sendiri, perempuan sendiri tidak, tetapi dibuat di satu tempat, walaupun nanti dipisahkan tempatnya. Ya, dipisahkan tempatnya saja, tapi pelaksanaannya satu. Allah alam bissawab. Siapakah yang dimaksud di dalam surat Al-Baqarah 259? Saya lupa bunyi ayatnya bagaimana. Barangkali nanti penanya bisa menukilkan ayatnya, ya, Al-Baqarah 259. Coba kita buka dulu. Sebentar. Al-Baqarah 259. Kita pengen tahu lafaznya bagaimana. Baik, Al-Baqarah 259. Baik. Baik, sebentar, karena kami masih mencari ayatnya. Al-Baqarah 259. Langsung saja diketik barangkali Al-Baqarah 259. Baik. 259. Masih jauh. Baik. Baik. Kita masih mencari ayatnya. Baik, dan pemirsa Niaga TV, barangkali kalau nanti bertanya tentang ayat, bisa juga dicantumkan ayatnya agar kita bisa mengetahui bunyi ayatnya. Baik, kita belum mendapatkannya, kita lewatkan dulu ke pertanyaan selanjutnya sambil kita cari ayatnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, apakah boleh kita gabungkan niat mengganti puasa wajib Ramadan dengan niat puasa sunnah? Ya, Allah alam bisawab, kata para ulama, ya wajib-wajib saja. Ya, kita puasa wajib, puasa wajib saja. Ya, karena kalau ada kewajiban, ya itu yang didahulukan dibandingkan yang sunnah, ya. Kecuali antara salat puasa sunnah, itu kata para ulama tidak masalah. Tetapi antara yang wajib dengan yang sunnah, didahulukan yang wajib dibandingkan yang sunnah. Allah alam bissawab. Pertanyaan selanjutnya, niat qada puasa wajib, puasa sunnah, Senin, Kamis, puasa. Nah, itu sudah kita jawab. Baik. Baik. Sepertinya pertanyaannya pun habis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kalau kami melaksanakan salat Idul Fitri, Idul Adha di musalla? Afdolkah Ustaz? Ya, kalau bicara afdol, nanti ulama beda pendapat. Pendapat yang lebih kuat, afdol itu di lapangan, ya. Walaupun kalau di mazhab Imam Syafi'i, yang lebih afdol itu dilakukan di masjid. Ya, yang lebih afdol dilakukan di masjid. Tetapi kalau kita baca dalam hadis-hadis Nabi, beliau senantiasa melaksanakan salat Idul Fitr atau Idul Adha di lapangan kecuali apabila hujan. Ya, kecuali apabila hujan, dan itu pendapat yang lebih kuat. Ya, Allah alam bisawab. Ya, tetapi saya lihat ada fenomena setelah pandemi ini banyak musola-musola yang mengerjakan salat Id, dan ini saya rasa tidak sesuai dengan tuntunan Nabi. Ya, artinya salat Id itu sama seperti salat Jumat. Hendaknya di satu kampung itu hanya satu. Ya, tidak setiap, kalau di satu RW misalnya ada 5 musola, berarti ada 5 salat Id. Nah, itu tidak sesuai dengan kebiasaan Nabi. Hendaknya disatukan di satu tempat. Ya, sebagai bentuk syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bissawab. Hamba Allah di Kalimantan. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Suara Ibu dikeraskan, Ibu. Oh ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Silahkan Ibu. Ini kita kan, saya pernah dengar katanya kita tidak dibolehkan menabung di bank konvensional gitu ya. Sedangkan di daerah saya tuh tidak ada bank-bank yang bank syariah gitu. Sedangkan kita kan mau ngamankan uang gitu di bank gitu, bukan mengharapkan jasanya atau bunganya. Nah, tapi kan bunganya tetap keluar nanti ya. Bagaimana cara kita untuk mengamankan uang kita supaya kita tidak termakan dengan harta riba tersebut gitu? Apakah benar tidak ada bank syariah sama sekali, Bu? Di daerah saya tidak ada, Pak. Jadi Pak Ustadz, jadi susah, jadi tidak ada lah pokoknya. Cuma ada bank-bank konvensional gitulah gitu. Jadi susah, saya tidak mau nyimpan uang di rumah. Kalau nanti kita tinggalkan tidak aman gitu ya. Iya. Baik Ibu, itu saja. Iya. Ada lagi gini Pak Ustadz, ada saudara saya gitu ya, mau usaha, tapi dia kekurangan modal, terus minjam uang di bank konvensional. Apakah boleh seperti itu, karena dia kekurangan modal untuk misalnya usaha dia gitu, apakah boleh minjam uang dengan di bank itulah, bank konvensional gitu. Baik, itu saja. Jadi gitu Ustadz. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab Ibu. Ya, yang pertama yang harus Ibu lakukan memastikan ya, apalagi di Kalimantan ya, baik itu di Kalimantan Barat dan lain sebagainya, seharusnya sudah ada bank syariah ya. Sekarang ada bank syariah terbesar di Indonesia ya, bank BSI misalnya atau bank yang lain, itu menurut saya dipastikan ada, walaupun barangkali di pusat-pusat kota itu ada. Oleh karenanya itu yang pertama, memastikan keberadaan bank tersebut. Yang kedua, kalau memang sudah dipastikan dan tidak ada, dan kita merasa apa namanya khawatir, misalnya apa namanya merasa khawatir kalau kita apa namanya menaruh uang di rumah akan ada bahaya yang besar ya, akan ada madorot yang besar yang apa namanya yang dikhawatirkan, ya Allah alam bisawab ya. Kalaupun dalam kondisi kita darurat harus menyimpan di bank konvensional, tentunya kita tidak boleh sama sekali mengambil riba bunga yang muncul. Lalu bunga yang muncul itu dibagaimanakan? Apakah dibiarkan atau dibagaimanakan? Kata para ulama, kalaupun darurat ya, seseorang benar-benar tinggal di satu negeri misalnya di barat sana yang tidak ada bank syariah, sedangkan dia harus terdaftar di satu bank sebagai salah satu syarat dia mendapatkan izin tinggal di satu negeri, itu begitu syaratnya kalau di luar negeri. Maka kalaupun nanti muncul riba, itu jangan dibiarkan di situ ribanya, tetapi diambil kemudian kita salurkan untuk kebutuhan-kebutuhan umum, baik itu pembangunan jalan atau kamar mandi. Bahkan para ulama kontemporer cenderung mengatakan boleh juga diberikan kepada fakir-fakir miskin ya, karena ini harta yang bukan hak bank, bukan juga hak kita ya. Kalau dibiarkan di sana, dia akan diputar lagi oleh pihak bank. Kalau dibuang juga tidak boleh kita menyia-nyiakan harta. Oleh karenanya diambil, setelah itu kita berikan kepada orang-orang yang berhak atau untuk fasilitas umum. Itu kalau memang dalam kondisi darurat benar-benar tidak ada bank syariah dan kita membutuhkan untuk melakukan transaksi dan lain sebagainya, ya sudah, itu dalam kondisi darurat ya. Adapun kaitan dengan meminjam uang di bank ya, tentunya ini mau tidak mau ada ribanya. Itu kalau itu wallahu alam bisawab dijelaskan oleh para ulama tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Ya, karena itu jelas-jelas akad-akad riba. Ya, jelas-jelas artinya dia bertransaksi dengan riba dan itu adalah sesuatu yang haram. Wa ahallallahu al-bai wa harramar riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba jika kalian beriman. Wa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau kalian tidak meninggalkannya, maka umumkanlah peperangan dengan Allah dan Rasulnya. Itu hati-hati, tidak diperbolehkan ibu haram. Ya, dan itu sudah dipatwakan juga oleh Majelis Ulama Indonesia terkait dengan apa namanya bunga bank, itu adalah riba, tidak diperbolehkan. Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita baca salawat Nabi dua lafaz saja seperti Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad? Gak ada masalah, boleh-boleh saja. Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita makmum salat tarawih dengan niat dua rakaat, tapi ternyata rakaatnya empat, satu salam, bagaimana cara mengubah niat? Allah alam bisawab ya. Saya ragu terkait dengan masalah itu. Mudah-mudahan nanti kita bisa carikan apa penjelasan para ulama tentang permasalahan tersebut. Apa hukumnya mengubah niat di dalam salat? Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, kami sholat id tidak diiringi takbir 7 kali. Apakah sholat kami sah? Kalau sah atau tidak sahnya ya insya Allah sah. Hanya saja itu kalau ditinggalkan secara sengaja itu menyelisihi sunnah Nabi alaihi salatu wassalam ya. Walaupun para ulama mengatakan bahwa takbir namanya takbir az-ziyadat, takbir tambahan itu sifatnya sunnah. Tetapi tentunya seorang muslim tidak meninggalkannya dengan sengaja. Ya, karena itu bisa terjatuh ke dalam apa? Perbuatan menyelisihi apa namanya sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Apalagi kalau itu menjadi satu kebiasaan yang dilakukan terus-menerus, maka ini bisa masuk kategori apa? Menyelisihi sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Dan itu tidak dilakukan oleh seorang muslim, walaupun dari sisi hukumnya takbir 7 kali di rakaat pertama dan 5 kali di rakaat kedua adalah sunnah. Allah alam bisawab. Baik. Ini 259 ya, aukal ladzi marra ala qaumin ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu 100 amin tsumma ba'athah. Ya Allah alam bisawab ya, itu adalah kisah tentang seorang laki-laki yang melewati satu kampung ya, kemudian dia berkata siapakah yang bisa menghidupkan kampung ini, lalu Allah menghidupkan mematikan laki-laki itu ya selama 100 tahun, kemudian Allah membangkitkannya ya. Siapa ya, kalau tidak disebutkan di situ orangnya, tetapi dahulu pernah terjadi apa namanya hal tersebut ya, artinya Allah tidak menyebutkan orangnya dan kita Allah alam bisawab tidak berbicara kecuali dengan ilmu. Barangkali nanti di kesempatan yang lain akan kita coba baca penafsiran para ulama tentang siapa dan kapan itu terjadi. Insya Allah di kesempatan yang lain, karena waktu pun terbatas. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat ya, menunjukkan kita kepada kebenaran dan Allah berikan kita keikhlasan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.